ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ثم أما بعد، حاضرين الحاضرات، semoga senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaklah masing-masing dari kita senantiasa memanjatkan pujian yang terindah dan berupaya mempersembahkan rasa syukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Dan bila kita berupaya untuk menghitung nikmat tersebut, pasti kita tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ. Dan tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali bersumber dari Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan bila mana kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Innal insana laghulun kafar. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa yang umum terjadi pada seorang manusia adalah banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah jami'an, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Misalnya Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, dan kerajaan serupa dengan itu tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia ini. Tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Beliau adalah Nabi yang tidak hanya menguasai pasukan dari kalangan manusia. Lebih daripada itu, beliau adalah Nabi yang diberikan kekuasaan, kerajaan, bahkan atas bangsa jin dan bangsa hewan. Dan angin tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam memanjakan pandangan wajahnya untuk melihat kuda-kuda pacuan. Dan umumnya seorang laki-laki suka untuk melihat kuda pacuan. Kuda-kuda yang menarik, kuda-kuda yang menawan, kuda pacuan yang membanggakan, yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam saat melihat kuda-kuda tersebut, beliau terlalaikan dari berzikir di petang hari. Dan kemudian beliau menyesalinya. Setelah itu beliau memerintahkan kepada ajudannya, hadirkan kembali kuda-kuda tersebut yang sesaat sebelum terbenamnya matahari hendak dimasukkan ke dalam kandangnya lagi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, diminta untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada yang menafsirkan dalam ayat-ayat yang mengisahkan kisah ini bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam menyembelih kuda-kuda tersebut dan daging-dagingnya dibagikan kepada kaum fakir miskin. Ada pula yang menyebutkan bahwa maksudnya Nabi Sulaiman alaihi salam menyedekahkan seluruh kuda-kuda pacuan yang mahal-mahal harganya tersebut. Itu beliau lakukan karena penyesalan beliau terhadap zikir petang hari yang beliau lewatkan. Dan beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Semua yang aku miliki, kata Nabi Sulaiman, adalah karunia, anugerah dari Allah untuk menguji diriku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Beramallah wahai keluarganya Dawud. Dan kita tahu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Dawud alaihi salam. Wahai keluarganya Dawud, beramallah sebagai bentuk syukur. Dan ini menegaskan bagi kita bahwa bersyukur itu tidak cukup dengan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup. Harus dibuktikan dengan amal, harus dicerminkan dengan amal yang salih. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Kemudian Allah menggariskan, wa qalilun min ibadiyasy-syakur. Dan hanya sedikit saja dari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silakan lihat dan bandingkan dengan diri kita sendiri. Nikmat kita jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, jauh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, jauh perbandingannya jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun bila Nabi Sulaiman alaihi salam yang saat menyadari bahwa dirinya pernah melalaikan ibadahnya kepada Allah, zikirnya di petang hari, kemudian beliau melakukan yang demikian, bagaimana kita? Berdoalah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Oleh sebab itu diwasiatkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita membaca doa di setiap penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah diriku. Seseorang kalau meminta pertolongan itu karena hal tersebut mudah atau susah? Karena sesuatu tersebut tidak mudah, sedang di luar jangkauan, berat terasa, maka dia meminta untuk ditolong, dibantu. Nabi berwasiat kita membaca doa ini di setiap penghujung salat. Ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba untuk berzikir mengingat-Mu. Untuk selalu berzikir mengingat Allah, butuh bantuan Allah. Terlalu sombong seorang hamba jika merasa dirinya sudah berzikir, kalau ternyata zikirnya hanyalah di penghujung-penghujung salat saja. Harusnya lebih daripada itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk berdoa dengan doa ini di setiap akhir penghujung salat. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu. Minta kepada Allah agar dimudahkan guna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang terbaik. Wa husni ibadati. Minta kepada Allah kemudahan untuk senantiasa memperindah, melakukan yang terbaik dalam ibadah. Ayuhal ikhwatul kiram, salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, untuk seluruh keluarga beliau yang telah beriman kepada beliau, untuk segenap istri-istri beliau ummahatul mu'minin, untuk seluruh para sahabat radhiyallahu anhum tanpa terkecuali, dan untuk siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu duha yang baik ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah pembahasan ilmiah dengan tema hikmah dalam berdakwah. Berdakwah dipahami oleh sebagian orang hanyalah profesi dalam tanda petik yang dilakukan oleh seorang, dipanggil ustaz atau dipanggil tuan guru atau dipanggil buya atau dipanggil kiai atau dipanggil syekh atau dipanggil alim. Padahal kalau kita ingin meneliti makna dakwah secara lebih luas, maka dakwah itu berlaku bagi siapapun yang memiliki kompetensi untuk melakukannya. Nanti insyaallah akan kita coba bahas apa kompetensinya, apa kualifikasi seseorang yang hendak menjalankan dakwah. Sebagian orang hanya memahami bahwa dakwah itu adalah berdiri di atas podium, berdiri di atas mimbar, duduk di meja kajian untuk menyampaikan kajian-kajian misalnya. Padahal seorang ayah, seorang ibu yang membangunkan anaknya dari tidurnya, kemudian ayolah segera bersiap-siap, sebentar lagi datang waktu salat subuh. Ayo kita berlomba berada di saf pertama salat subuh. Ini juga ajakan yang masuk ke dalam kategori dakwah dalam lingkup yang lebih luas. Pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari yang baik dan berbahagia ini sampai jelang waktu zuhur nanti adalah tentang hikmah dalam berdakwah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, atau setidaknya kita segarkan ingatan bersama, bahwa berdakwah artinya mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat Allah yang mengemukakan tentang keutamaan dakwah, kedudukan tinggi dakwah, kemuliaan seseorang yang berdakwah. Banyak di dalam Al-Quran. Kami coba mengingatkan kepada kita semua beberapa di antara ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah keutamaan dakwah, bahwa ucapan seorang yang berdakwah, ucapan seorang yang berdakwah adalah ucapan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat kembali tadi definisinya, berdakwah itu adalah mengajak orang lain menjalankan kebaikan, meninggalkan keburukan sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi tidak hanya terbatas pada seorang ustaz, pada seorang buya atau kiai, atau seorang syaikh misalnya, tetapi lebih daripada itu ketika seseorang mengajak orang lain, siapapun dia, suaminya, istrinya, anaknya, saudaranya, tetangganya, rekan sejawatnya, atau siapapun, diajak untuk melakukan kebaikan, dihindarkan dari keburukan sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu sedang berdakwah. Ketika seorang ayah menegur anaknya, "Nak, makanlah dengan tangan kanan." Ajakan kebaikan atau bukan? Dakwah. Seorang ibu melihat anaknya berwudu mendahulukan tangan kirinya terlebih dahulu. Nah, berwudu itu mendahulukan anggota kanan yang bagian anggota bagian kanan. Anggota wudu bagian kanan. Ajakan kebaikan atau bukan? Dakwah. Setiap orang yang berdakwah, maka ucapannya adalah ucapan yang terindah dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33. Yang mengikuti dengan catatan silakan. Dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan وقال إنني من المسلمين." dengan redaksi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, dan siapakah yang lebih indah ucapannya dibandingkan seseorang yang berdakwah mengajak manusia menuju Allah? Pertanyaan ini jawabannya hanya satu, tidak ada. Tidak ada siapapun yang lebih baik ucapannya daripada ucapan seseorang yang mengajak orang lain menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila salihan. Dan ajakan kebaikannya agar orang lain menuju Allah diiringi dengan amal yang salih. Bukan sekedar mengajak tapi melupakan dirinya sendiri. Dia mengajak orang lain dan dia hiasi dirinya dengan amal yang salih. Wa 'amila salihan. Dia jalankan konsekuensi ilmu dan dakwahnya. Wa qala innani minal muslimin. Dan ia berkata bahwa aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah dalam Islam. Ini ayat pertama yang menyebutkan tentang keutamaan dakwah, bahwa ucapan setiap orang yang berdakwah, silakan diingat-ingat tadi definisinya dakwah apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap ucapan orang yang berdakwah paling baik, tidak ada yang lebih baik darinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka ketika seseorang itu menyibukkan dirinya dengan dakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kebenaran, mencegah dan berusaha untuk meluruskan seseorang dari keburukan sesuai dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan-ucapannya adalah ucapan yang terindah, ahsanu qawlan, ucapan yang terbaik, ucapan yang terindah. Kemudian keutamaan dakwah yang kedua adalah bahwa dakwah merupakan misi seluruh nabi dan rasul. Misi seluruh nabi dan rasul adalah berdakwah, mengajak umat mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan semua peribadatan tauhid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peran utama seluruh nabi dan rasul adalah berdakwah. Maka jika ada yang bukan nabi, bukan pula rasul, tapi ia melanjutkan estafet nabi dan rasul dengan berdakwah, maka berarti dia memiliki kemiripan peran yang pernah dijalankan oleh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, afwan, dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah berfirman, rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul-rasul itu diutus oleh Allah mubashirin, membawa kabar gembira. Kabar gembira itu adalah hasil dari perbuatan yang baik. Wa mundirin, memberikan peringatan. Memberikan peringatan itu adalah akan mencegah seseorang dari ancaman. Para rasul menjalankan peran sebagai basyir dan nadhir, pembawa berita kebaikan dan pembawa peringatan agar orang terhindar dari keburukan. Li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tertutup pintu hujjah bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada seseorang yang berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu Islam itu apa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk umat manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir di akhir zaman ini. Agar tertutup, agar telah tertutup pintu hujjat seorang manusia berkata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak tahu. Diutuslah para nabi dan rasul sebagai mubasyiri wa mundiri. Maka siapapun di antara kita yang bukan nabi, bukan rasul, namun kita berdakwah memberikan kabar gembira sebagai balasan dari ajakan kebaikan, dan menyampaikan peringatan agar seseorang terbebas dari ancaman, maka berarti itu serupa dengan peran utama para nabi dan rasul di tengah-tengah masing-masing di antara umat manusia di zaman mereka ini. Silakan tanamkan semangat motivasi di dalam diri kita. Kalaulah kita berdakwah bukan sebagai seseorang yang biasa dipanggil ustaz misalnya, setidaknya lakukanlah dakwah untuk orang-orang terdekat di antara keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak, atau siapapun yang mungkin untuk kita jangkau dengan dakwah. Keutamaan yang lain pada dakwah, bahwa orang-orang yang berdakwah mendapatkan predikat sebagai khair ummah, sebaik-baik kelompok umat. Orang-orang yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk yang baik, mencegah orang dari yang buruk, menyampaikan pesan-pesan kabar gembira, menyampaikan pesan-pesan peringatan, seperti peranan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, mereka mendapatkan predikat sebagai khair ummah, sebaik-baik kelompok umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Ayat berapa? 104. Dalam surat Ali Imran, surat yang ke-3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang berdakwah, mengajak manusia menuju kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekelompok umat yang mendakwahkan manusia tadi, mengajak mereka untuk yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang munkar. Kemudian Allah akhiri ayat tersebut, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hendaklah ada sekelompok dari umat ini, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia melakukan kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Kemudian kalau itu tadi ayat berapa? 104. Loncat sedikit ayat 110. Masih di surat yang sama, surat Ali Imran tadi ayat 104. Loncat sedikit 110, Allah subhanahu wa ta'ala menyambung dan menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah menjadi sebaik-baik umat yang pernah muncul di tengah-tengah manusia. Allahu Akbar. Predikat ini bukan diberikan oleh sembarang orang, bahkan tidak oleh seorang presiden sekalipun, orang dengan kedudukan tertinggi di sebuah lingkup, negara. Bahkan predikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian diabadikan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah menjadi sebaik-baik umat yang pernah muncul, yang pernah ada di antara seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mengajak manusia melakukan kebaikan, mencegah mereka dari keburukan, maka dia akan mendapatkan predikat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, khairul ummah, menjadi sebaik-baik kelompok manusia. Dan masih banyak sekali ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan dakwah. Sebagaimana pula telah diriwayatkan secara sahih dalam beberapa riwayat bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan memotivasi umatnya untuk berdakwah. Beliau bersabda misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad. Beliau menceritakan tentang peristiwa perang Khaibar. Saya tidak sedang akan menceritakan perangnya. Tapi ada satu momen yang berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu dakwah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Besok aku akan berikan tampuk kepemimpinan, bendera pasukan perang kepada seorang hamba. Dia telah mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai dirinya. Subhanallah. Fabata sahabatu yadukuna hawlahu. Maka para sahabat semalaman itu membincangkan tentang siapa orang yang kelak akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dititipkan bendera pasukan perang kaum muslimin pada perang Khaibar. Tetapi hamba itu sudah dinyatakan dalam wahyu yang diucapkan oleh Nabi, hamba tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah menerima cinta tersebut, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada hamba itu. Di keesokan pagi, para sahabat semakin penasaran siapa orang yang demikian ini. Ternyata orang itu adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bertanya, "Aina Ali ibn Abi Talib?" Mana Ali ibn Abi Talib? Ternyata Ali bin Abi Talib lagi sakit dan dihadirkan dengan jalan terpapah oleh sahabatnya dalam keadaan sakit mata. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali, mendoakan kesembuhan sekaligus meludah di wajah Ali. Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menyembuh, memberikan kesembuhan tersebut. Dia seakan-akan, Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak pernah merasakan rasa sakit di mata sebelumnya. Belum itu yang diinginkan pada pembahasan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan ada beberapa pesan. Kemudian di antara pesan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali, sahabat tertunjuk pemegang bendera pasukan perang kaum muslimin. Nabi menyatakan, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba melalui perantara dirimu. Engkau ajak dia kepada kebaikan, sehingga Allah memberikan hidayah kepada yang engkau ajak tadi. Pahala yang engkau akan dapatkan lebih baik dari pahala Syumrun Na'am, unta merah. Syumrun Na'am adalah jenis unta yang dari dulu hingga sekarang adalah unta berkelas. Kalau kita tahu bahwa misalnya kuda itu juga berkelas, dan tingkatan-tingkatan kuda dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat tertentu, demikian pula dengan unta. Ada unta berkelas, high class, yang disebut dengan Syumrun Na'am, dan unta jenis Syumrun Na'am adalah unta termahal. Unta yang termahal. Ketika seseorang hanya memiliki satu unta dari jenis Syumrun Na'am, barangkali dia memiliki kekayaan lebih daripada yang punya unta 100 tapi tidak ada Syumrun Na'amnya, atau bahkan lebih dari 100. Anggaplah kalau kita di Indonesia tidak ada Syumrun Na'am, maka hadirkan kendaraan termahal. Bayangkan bahwa jika kita menjadi perantara diberikannya hidayah kepada diri seorang hamba akibat ajakan dakwah kita, kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dan bernilai harganya daripada kendaraan termahal sekalipun. Dan himbauan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ali, serta berlaku untuk kita sebagai umatnya. Jadilah kita pintu kebaikan. Sebab dengan menjadi pintu kebaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai perantara diberikannya hidayah kepada diri seseorang, dan itu pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarr. Wa inna minan nasi nasan maghaliqa lil khairi mafatiha lil syarr. Mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarr. Mafatiha syarr maghaliqa lil khairi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara manusia itu, beliau menyebutkan dua klasifikasi manusia. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan, penutup-penutup pintu keburukan. Namun ada pula jenis orang yang kedua, yaitu yang membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Kalau disuruh pilih, pilih yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fadhuba liman ja'ala Allah mafatih al-khair 'ala yadayhi." Dan berbahagialah Uba. Dan Tuba juga disebutkan oleh Imam Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadith, bahwa tuba juga artinya adalah syajaratun fil jannah, salah satu jenis pohon yang ada di dalam surga. Fatuba, berbahagialah, atau maknanya seseorang akan mendapatkan balasan, yaitu pohon di dalam surga. Apa fungsinya pohon di dalam surga, Ustaz? Berarti tidak hanya sekedar masuk surga, tapi lebih pasti karena sudah ada pohon yang menjadi miliknya di dalam surga. Tuba bagi seseorang yang Allah jadikan pintu-pintu kebaikan terbuka melalui tangan dirinya. Wawail, dan celakalah Ada pula yang menyebutkan di antara para ulama bahwa Wail adalah salah satu nama lembah di neraka. Wail bagi seseorang yang sebaliknya membuka pintu-pintu keburukan sehingga dialah penyebab terbukanya banyak pintu keburukan. Waliyazbillah. Kembali kepada pesan Nabi untuk Ali yang juga berlaku untuk kita semua, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik untukmu mendapatkan pahala yang lebih baik untukmu daripada humrun na'am, unta merah. Dalam riwayat yang lain, khairul laka mimma tala'at asy-syamsu wa gharabat, pahalanya lebih baik daripada waktu di dunia dengan terbitnya matahari di arah timur sampai tenggelamnya matahari di arah barat. Berapa nilai dan berapa kebaikan yang ada selama satu putaran hari dan di sepanjang kehidupan dunia bagi seseorang yang menjadi perantara kebaikan untuk orang lain melalui dakwah. Kemudian hadis yang lain, kita cukupkan dua saja di antara sekian banyak hadis. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ajrihi shay'an." Siapa saja yang mengajak orang lain untuk sebuah kebaikan, petunjuk yang lurus menuju hidayah, apakah ajakannya itu berhasil ataupun tidak berhasil, tapi dia berhasil mengajak. Man da'a ila hudan, siapa saja yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan, petunjuk lurus, menghindari keburukan dan kemungkaran, maka baginya pahala seperti orang yang mengindahkan ajakan dakwahnya tadi tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Si A berdakwah mengajak si B melakukan kebaikan atau mencegah diri dari keburukan, maka si A mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh B tanpa mengurangi pahala B sama sekali. Maka B mendapatkan pahala dari amal salihnya, anggaplah misalnya amal pahalanya itu 100, maka 100 yang sama diberikan kepada si A karena akibat ajakannya lah si B jadi melakukan amal kebaikan. Allahu Akbar. Maka dalam konteks seperti ini, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak amalnya, catatan pahalanya. Karena setiap dari umatnya yang melakukan kebaikan, menjauh diri dari keburukan sesuai dengan tuntunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan aliran pahalanya. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang menjadi profesi guru, pengajar, pendidik, terlebih jika guru atau pengajar atau pendidik tersebut mengajarkan ilmu agama, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang-orang yang diajarkan kebaikan olehnya, semakin besar peluang dia mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa man da'a ila dhalalah, Sebaliknya, orang yang mengajak orang lain, seseorang yang mengajak orang lain untuk melakukan penyimpangan, untuk melakukan kekeliruan atau kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang tersebut tanpa dikurangi dosanya sedikitpun. Si A mengajak si B untuk melakukan kemaksiatan, misalnya. Ternyata si B melakukan kemaksiatan itu, maka dengan kemaksiatannya dia dicatat misalnya dosanya itu 10. Maka dosa yang sama 10 diberikan kepada si A akibat ajakannya terhadap si B melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi catatan dosa akibat ajakannya terhadap keburukan. Maka kita diberikan motivasi yang sangat besar di dalam Islam untuk menjadi orang-orang yang ucapannya paling indah, menjadi orang-orang yang menjalankan peran Nabi dan Rasul, menjadi orang-orang yang menggapai predikat khairul ummah, menjadi seorang hamba yang mendapatkan nilai pahala lebih daripada onta merah, dan menjadi seorang hamba yang mendapatkan aliran pahala akibat keberhasilan dakwahnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita telah mengetahui definisi dakwah, keutamaan dakwah, dan bahwasannya siapapun sangat mungkin untuk menjalankan profesi dakwah sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya, maka itu mengingatkan kita pada surat Al-Asr. Surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sungguh setiap manusia itu berada dalam ancaman kerugian. Tidak ustaz atau bukan ustaz, tidak yang tua ataupun yang muda, tidak laki-laki ataupun perempuan, masing-masing di antara manusia berpeluang mendapatkan ancaman kerugian, siapapun orang itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau orang itu beriman, maka dia terkecualikan. Cukup dengan iman, lanjutkan ayatnya. Wa amilus salihat, dia juga beramal salih. Dan tidak mungkin seseorang lurus dalam beriman, benar dalam beramal salih, kecuali dengan bekal ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita ingin terselamatkan dari ancaman kerugian sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr ini, jadilah seseorang yang beriman, beramal salih, dan agar imannya lurus, amal salihnya benar, didasari atas dasar ilmu. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu akan selalu menjadi pendahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum berucap, sebelum berbuat, pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang telah didasari atas dasar ilmu. Apa yang akan saya ucapkan, apa yang akan saya lakukan, dasarilah dengan ilmu. Hanya dengan dua ini saja seseorang akan terbebas dari ancaman kerugian? Tidak. Wa tawasaw bil haqq, manusia yang terbebas dari ancaman kerugian adalah manusia yang saling memberikan wasiat, Wasiat apa? Al-haq, kebenaran. Saling memberikan wasiat, saling mengajak, saling beramar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasaw bis-sabr, dan senantiasa berwasiat, saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Al-Imam Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Law ta'ammala an-nasu ma fi hadhihi as-surah lakafathum." Seandainya manusia memperhatikan dengan seksama kandungan makna dalam surat Al-Asr ini, maka cukuplah buat mereka. Apa yang menjadi cukup buat mereka? Cukuplah buat mereka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, karena dia akan terselamatkan dari ancaman kerugian, dan ia berhias diri dengan sifat-sifat yang ditentukan Allah bagi seseorang yang terbebas dari ancaman kerugian itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ada riwayat, bukan hadis tapi asar. Asar itu adalah sesuatu yang diriwayatkan namun tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat misalnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsaq dari sahabat mulia Abu Madinah Abu Madinah Ad-Darimi, seorang tabi'i. Abu Madinah Ad-Darimi, beliau menceritakan, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila satu sama lain di antara mereka berjumpa, kemudian mereka mungkin saling berbincang atau ini atau itu, tidaklah mereka terpisah kecuali mereka terlebih dahulu salah seorang dari keduanya membacakan untuk saudaranya surat Al-Asr, dan barulah kemudian mengucapkan assalamualaikum, pisah. Ini bertemu, mungkin berbincang-bincang, berkisah-kisah, melepas kerinduan pertemuan dan seterusnya. Sebelum berpisah, salah satu dari mereka membacakan surat Al-Asr, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, baru mereka pisah. Asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah sahihah nomor 2648. Beliau kemudian memberikan catatan dan berkata, ada dua pelajaran berharga dari riwayat ini. Yang pertama adalah mengucapkan salam pada saat berpisah. Kalau pada saat bertemu jelas, ya kan? Ketika bertemu, idza laqitahu fasallim alaihi. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dari banyak jalur, satu di antara 6 hak seorang muslim dari muslim yang lain adalah jika berjumpa diucapkan salam. Kalau berpisah bagaimana? Kisah Abu Madinah Ad-Darimi ini menunjukkan bahwa terdapat anjuran mengucapkan salam tatkala kita berpisah. Kemudian catatan penting kedua, kata Syekh Al-Albani setelah meriwayatkan hadis ini dan mengoreksi validitas keabsahan riwayat ini, beliau berkata, nastakhdimu min iltizami as-sahabati laha wa hiya qira'atu surati al-'Asr qabla al-iftiraq. Dapat kita pahami dari asar tersebut bahwa para sahabat radhiyallahu anhum berupaya untuk berpesan kepada saudaranya dengan membaca surat al-'Asr sesaat sebelum mereka berpisah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena makna yang terkandung di dalam surat Al-Asr adalah makna-makna yang sangat luhur. Sehingga tadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, Lau ta'ammalan nasu ma fi hadhihi surah lakafatuhum. Seandainya manusia mencermati dengan seksama makna yang terkandung dalam surat Al-Asr, maka itu sudahlah menjadi kebaikan yang mencukupi mereka. Subhanallah. Oleh sebab itu, sangat mungkin bagi kita menjalankan dakwah, ajakan kebaikan. Siapapun di antara kita sesuai dengan kapasitasnya, namun dengan kriteria-kriteria yang nanti akan insya Allah kita bahas sebentar lagi. Ustaz, kalau saya tidak mau berdakwah bagaimana? Saya malu, saya males, saya enggan, saya sungkan, saya. Dia lihat kebaikan, dia abaikan. Dia lihat kemungkaran terjadi, dia tidak hiraukan, dia biarkan terjadi. Na'udzubillah. Padahal membiarkan kemungkaran terjadi adalah salah satu dari sifat kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicatat di dalam surat Al-Maidah ayat 77 hingga 79. Surat Al-Maidah ayat 77 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari bangsa Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Jadi kaum Yahudi Bani Israel yang kufur di antara mereka sudah dilaknat lintas nabi. Kita tahu, hadirin sekalian, bahwa bangsa, suku tertentu, etnis yang paling banyak diulang-ulang penyebutan kisahnya di dalam Al-Qur'an adalah etnis Bani Israel. Wow, keren dong Ustaz. Sayangnya kisah-kisah yang disebutkan tentang etnis Bani Israel mayoritasnya adalah tentang konteks negatif terkait mereka. Salah satu di antaranya adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina, telah dilaknat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir min Bani Israel." Dari kalangan Bani Israel, ala lisani Daud, laknat itu disampaikan oleh Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, sebagaimana laknat itu juga disampaikan kepada Isa bin Maryam. Kenapa laknat itu disampaikan lintas nabi kepada mereka Yahudi Bani Israel? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan kemaksiatan yang bertubi-tubi mereka lakukan dan mereka selalu saja melampaui batas. Jadi kaum Yahudi itu, Pak, Yahudi Bani Israel, tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi tersirat, terpahami bahwa kaum Yahudi Bani Israel itu memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Cerdas, tapi bukan dengan konteks yang positif, melainkan cerdas yang kebablasan. Pinter yang keblinger kalau kata orang Jawa. Cerdas tapi kelewat batas. Salah satu contohnya begini. Waktu itu ada Yahudi Bani Israel yang tinggal di pinggir pantai. Diturunkanlah wahyu kepada nabi mereka untuk disampaikan kepada mereka. Dan etnis Bani Israel adalah etnis yang paling banyak nabi dan rasul diutus di tengah-tengah mereka. Etnis Bani Israel. Banyak sekali nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka karena perjalanan mereka memang panjang. banyak nabi dan rasul diutus di tengah-tengah mereka, sebagiannya diketahui namanya dan sebagian lagi yang lain tidak diketahui namanya. Hanya diketahui ada nabi di tengah mereka. Tapi Bani Israel itu fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Punya hobi mendustakan nabi, dan yang lebih dahsyat lagi mereka punya hobi membunuh nabi. Siapa itu? Yahudi Bani Israel. Suatu ketika ada di antara mereka yang tinggal di pinggiran pantai, pinggir lautan. Ashabus Sabti, nah. Kemudian mereka diberikan arahan, diberikan rambu-rambu untuk tidak mencari ikan di hari Sabtu. Awalnya mereka langgar, dilarang, mereka tetap melakukan. Ditegur lagi. Kemudian akhirnya dengan kecerdasan yang kelewat batas tadi, mereka berpikir, oke, kalau begitu saya tidak akan mencari ikan di hari Sabtu. Jadi ternyata ikan-ikan itu kalau di hari Sabtu banyak dan sampai meloncat-loncat. Seakan mendekam, banyak. Selain hari Sabtu, sepi, tidak ada ikan. Selain hari Sabtu, sepi, tidak ada ikan. Tapi di hari Sabtu, banyak sekali, sampai meloncat-loncat. Mereka merasakan, aduh gimana ini, kok justru di hari Sabtu yang dilarang. Mereka bikin makar. Mereka pasang ranjau di hari Jumat, agar ikan-ikan yang loncat-loncat itu masuk ke dalam ranjau tersebut di hari Sabtu, dan mereka mengambilnya di hari Ahad. Sekilas, melanggar aturan atau tidak? Tidak kan? Sekilas tidak. Tapi sesungguhnya mereka melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena kejadian itulah mereka diubah menjadi qiradah, menjadi monyet. Kenapa monyet? Karena kemiripan. Kalau kita mendengar argumentasinya kaum Yahudi Bani Israel, kenapa kamu pasang jala? Loh, apanya yang salah? Enggak ada yang salah. Saya pasang ranjau di hari jaring di hari Jumat, saya ambil di hari Ahad. Pelanggaran yang di hari Sabtu tidak saya lakukan. Kalau orang tidak benar-benar memahami dengan baik, seakan-akan iya juga ya. Argumentasi yang mereka gunakan untuk memiripkan perbuatan mereka ini bukan sebuah pelanggaran, dihukum oleh Allah dengan dirubahnya wajah mereka menjadi monyet. Menjadi betul-betul monyet. Mereka menjadi monyet. Kenapa monyet? Kenapa enggak kuda? Karena monyet itu paling mirip dengan manusia. Binatang yang paling mirip bentuk fisiknya dengan manusia adalah monyet. Wajahnya, jari jemarinya, dan seterusnya. Kembali kepada ayat 77 dalam surat An-Nisa Al-Ma'idah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir di kalangan Bani Israel telah dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud, melalui lisan Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalam, disebabkan kedurhakaan maksiat yang mereka lakukan dan disebabkan mereka selalu melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkari fa'alu labitsa ma kanu yaf'alu. Mereka Yahudi Bani Israel dikatakan melampaui batas, dikatakan bermaksiat karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan atau yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sangat buruk sekali yang mereka kerjakan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya disebutkan, ketika ada seseorang berteman dengan temannya, si A berteman dengan si B di kalangan Bani Israel. Si B melakukan kemaksiatan, si A menegurnya, tapi si B tidak mengindahkan teguran tersebut. Keesokan hari, si A mengetahui lagi si B melakukan kemaksiatan, ditegur lagi, tidak mau lagi. Tapi si A tetap saja di keesokan hari duduk-duduk berakrab ria, bahkan seakan menutupi, tutup mata, tutup telinga, ini tidak apa-apa, seakan-akan demikian. Kanu la yatanahawna 'an munkari fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alu, betapa buruk sekali apa yang mereka lakukan itu. Maka ikhwas kalian, bayangkan kalau masing-masing dari kita enggak mau, saya tidak punya ilmu, saya ini, saya itu, dia tidak berdakwah, dia tidak mengajak manusia kepada yang baik, dia tidak mencegah manusia dari yang buruk, semua melakukan itu, maka keburukan akan merajalela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah, mengingkari dengan tangannya. Dan maksudnya adalah seseorang yang memiliki kekuatan, kepemimpinan, garis kekuasaan dia punya. Ketika sebuah kemungkaran dilakukan di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya, atau kemungkaran itu dilakukan di bawah garis kepemimpinannya, maka hendaklah ia mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan. Contoh, seorang ayah melihat anaknya minum khamr, tidak sepantasnya seorang ayah hanya berkata, "Nah, jangan minum khamr, nanti kamu sakit." Tapi diambil botol khamr itu, dicegah agar anaknya tidak melakukan, bisa dengan tangan, karena dia memiliki garis kekuasaan dan kepemimpinan di tengah-tengah anggota keluarganya. Atau bahkan mungkin dia pecahkan botol khamr tersebut. Fa illam yastati' fa bilisan. Tapi kalau seseorang itu tidak mampu karena dia bukan seseorang yang memiliki garis kekuasaan atau kepemimpinan, dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, fa bilisan, dengan lisan. Dia tegur. Seseorang menegur temannya, menegur kakaknya, menegur siapa saja yang tidak dimiliki garis keturunan, garis kepemimpinan kepadanya, sampaikan dengan lisan. Faman lam yastati' fa in lam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau dia tidak mampu juga, maka hendaklah mengingkari dengan kalbunya. Wa dzalika adhaful iman. Mengingkari dengan kalbu, dengan membenci, meninggalkan tempat terjadinya kemungkaran, dan itu adalah serendah-rendahnya tingkat keimanan. Wah, saya enggak mau Ustaz, iman saya pada tingkat yang terendah, saya mau yang tertinggi. Ingkari dengan tangan. Sebentar, yang mengingkari dengan tangan adalah mereka yang memiliki garis kepemimpinan atau kekuasaan. Jika Anda tidak mampu karena bukan pemimpin dan penguasa, silakan berpindah kepada tahapan yang di bawahnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua berkaitan dengan dakwah. Bagaimanakah hikmah dalam berdakwah? Sebelum kita masuk kepada hal-hal yang akan memudahkan kita untuk memahami hikmah dalam berdakwah, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang makna hikmah. Di dalam bahasa Arab, seperti misalnya dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradatu Fi Gharibi Al-Quran. Kan kata-kata al-hikmah itu disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, Pak. Banyak sekali. Al-hikmah, hikmah dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Quran. Al-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran berkata, di antara makna al-hikmah itu adalah isabatul haqqi bil ilmi wal amal. Bil ilmi wal aql. Melakukan kebaikan dengan tepat, melakukan kebenaran dengan tepat, diiringi ilmu dan kedewasaan akal. Lurusnya akal. Jadi hikmah itu adalah secara bahasa, ya, masih secara etimologi, dilihat dari sudut pandang bahasa, maknanya adalah isabatul haqqi bil ilmi wal aql. Tepat di dalam melakukan kebenaran dengan dasar ilmu dan akal yang lurus. Adapun berdasarkan makna terminologi yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jilid kedua halaman 449, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang terbaik sepantasnya sesuai dengan ketentuan yang terbaik sepantasnya di waktu yang terbaik sepantasnya. Melakukan yang terbaik sepantasnya sesuai dengan ketentuan yang terbaik sepantasnya di waktu yang terbaik sepantasnya. Jadi ini subhanallah ungkapan yang memiliki sayap lebar sekali. Bagaimana itu sepantasnya? Bagaimana itu yang terbaik? Saya mau tahu Ustaz. Jadi al-hikmah itu apa? Apalagi hikmah dalam berdakwah. Apa itu al-hikmah dalam berdakwah? Yang terbaik, yang sepantasnya, yang terbaik, yang sepantasnya, yang terbaik, yang sepantasnya itu apa? Dari situlah kemudian kita pantas untuk mengetahui apa tuntunan Islam bagi seorang yang akan berdakwah. Tidak hanya seorang ustaz, seseorang yang tidak dipanggil ustaz sekalipun mungkin untuk berdakwah dengan kriteria dan kualifikasi yang akan kami sebutkan. Yang pertama, agar menjadi hikmah di dalam berdakwah, hendaklah dakwah itu diawali dengan al-ikhlas. Murni niat dan tujuan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Murni tujuannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Dia mengajak orang kepada kebenaran, kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran dan keburukan. Dia lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjalankan agama Allah dengan penuh keikhlasan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Sesungguhnya amal itu didasari dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi menyebutkan contoh, barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah dalam rangka mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya itu dalam rangka menggapaikan kepentingan dunia atau sekedar ingin menikahi seorang wanita di tempat hijrahnya, maka hanya sekedar itulah, balasan yang akan dia dapatkan, tapi dia tidak tercatat melakukan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain juga menegaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Sungguh Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali yang dilakukan lurus niatnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang dai, begitulah seorang yang berdakwah mengajak manusia menuju Allah. Bukan mengajak manusia menuju dirinya. Seseorang itu ketika berdakwah mengajak manusia menuju Allah, bukan menuju dirinya, bukan menuju kelompoknya, bukan menuju organisasinya, bukan menuju partainya atau yang lain. Tidak, untuk Allah. Saat dalil, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak, aku berdakwah, mengajak manusia menuju siapa? Menuju Allah. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah mengajak manusia menuju Allah. Maka berdakwah itu bukan untuk mencari popularitas diri. Berdakwah itu bukan untuk disebut sudah alim, sudah baik, masya Allah, mengingatkan, mengajak manusia melakukan kebaikan. Dan ini terselubung di dalam hati, hanya pelakunya yang mengetahui. Contoh, contoh saja. Dapat share artikel ilmiah. Kebetulan tidak ada keterangan siapa yang menulisnya. Dia tulis di keterangan bawah, di copy paste, ditulis di bawah nama dirinya, Fulan. Semoga bermanfaat. Silahkan di share. Untuk apa dia tulis nama dirinya? Selain itu adalah berdusta. Dia bukan yang menulisnya. Dikhawatirkan terselubung di balik perbuatan seperti itu, dia sedang ingin diucapkan untuk dirinya, oh, share artikel yang ilmiah, yang bagus. Jangan. Tutup. Murnikan niat hanya untuk Allah. Karena seorang yang berdakwah adalah berdakwah mengajak orang lain menuju kebaikan, tercegah dari keburukan, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita ketahui bahwa keikhlasan adalah dasar atau asas syarat utama dalam setiap amal yang saleh, tidak terkecuali adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah berfirman, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan pada ucapan atau bisik-bisik kebanyakan manusia kecuali satu, man amara bi sadaqatin, yang mengajak manusia untuk bersedekah. Sekalipun kalau ajakan itu disampaikan dengan berbisik-bisik, Tidak ada kebaikan pada ucapan bisik-bisik manusia kecuali ucapan dan bisik-bisik satu mengajak manusia untuk bersedekah. Au ma'ruf, atau mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik menuju Allah. Au islah bainan nas, atau mendamaikan dua kubu yang berseteru, dua orang yang bertikai, didamaikan olehnya. Maka ucapan atau bisikan yang lain selain yang tiga ini, la khair, Allah nyatakan tidak ada kebaikannya. Berbisik-bisik itu tidak ada kebaikannya. Berbincang-bincang itu tidak ada kebaikannya. Dengan suara-suara yang kecil, suara-suara yang lirih, tidak baik kecuali yang tiga ini. Man amara bi shadaqatin, mengajak manusia untuk bersedekah. Au islah, au ma'rufin, atau mengajak orang melakukan yang ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan yang berseteru di antara manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggaris bawahi, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, dan barang siapa yang melakukan bisikan-bisikan terpuji tersebut dengan mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lain tapi mengharapkan ridha Allah, diajaknya orang menuju Allah, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya balasan yang besar. Maka dakwah yang hikmah adalah dakwah yang diawali dengan ikhlas untuk Allah, guna menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dakwah tersebut akan terarah menuju dakwah yang hikmah, dakwah yang benar, dakwah yang baik, dakwah yang hikmah. Kebetulan saya menyempatkan diri untuk buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kata hikmah itu sudah masuk dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kita tahu juga bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang memiliki banyak serapan dari bahasa-bahasa lain. Betul tidak? Hikmah sudah masuk di dalam bahasa Indonesia. Di antara artinya al-hikmah, al-hikmah adalah kebijaksanaan. Atau arti dan makna yang mendalam, atau manfaat. Jadi hikmah itu bijaksana, manfaat, penuh arti dan makna. Kemudian saya merasa tertarik untuk jadi tahu kalau bijaksana bahasa Indonesia itu artinya apa. Bijaksana, bijaksini, bukannya? Apa itu bijaksana? Hikmah sama dengan bijaksana, penuh arti, penuh makna, bermanfaat. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya, arif dan tajam pikiran. Subhanallah. Ini kok tidak jauh-jauh dari yang tadi kita sebutkan. Makna yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hikmah yang diartikan bijaksana, dan bijaksana itu artinya adalah selalu menggunakan akal budinya, bukan sekedar akal pikirannya, tapi akal dengan budi, dengan pekerti yang baik. Akal budinya dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Arif, tajam pikiran, pandai dan berhati-hati. Allah. Ini nanti bisa dilihat ya. Kalau tidak punya Kamus Besar Bahasa Indonesianya, minimal yang online saja enggak apa-apa. Masukkan saja kata hikmah atau kata bijaksana. Maka tuntunan dan tuntutan bagi seseorang yang akan berdakwah, yang pertama adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbekal ilmu Tentu ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, as-salafus salih, dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap ulama yang mengikuti jejak-jejak as-salafus salih. Ilmu, Ustaz, dalilnya ada? Ada. Boleh dicatat. Masih di dalam surat Yusuf ayat yang ke-8, kalau bagian pertamanya berkaitan dengan kualifikasi seseorang yang berdakwah dengan hikmah itu ikhlas, maka kemudian Allah melanjutkan, "Ul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak manusia menuju Allah, bukan menuju diriku, bukan menuju kelompokku, golonganku, pergerakanku, partaiku, tidak, menuju Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah. Apa itu basirah? Ilmu. Mengajak manusia menuju Allah atas dasar ilmu, bukan sembarangan. Ustaz, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Iya, tapi berilmu. Tentang yang disampaikan ini kita betul-betul telah berilmu, mengetahui maknanya dengan baik. Al-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa makna basirah mencakup tiga hal. Basirah itu yang pertama adalah berilmu tentang kebenaran yang akan disampaikan. Berilmu tentang kebenaran yang akan disampaikan. Jangan-jangan kalau kita tidak berilmu, yang haram kita bilang halal, yang halal kita bilang haram. Kita memarahi orang, mengingkari seseorang, padahal dia masih melakukan yang halal. Kita membiarkan orang, padahal orang tersebut melakukan yang haram. Kenapa? Tidak berilmu. Yang kedua, basirah itu adalah berilmu tentang siapa orang yang saya hadapi. Karena jelas tidak mungkin sama antara seorang murid, seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang istri, seorang suami. Tidak mungkin kita perlakukan mereka semua dengan perlakuan yang sama. Tidak mungkin mereka semua kita anggap sebagai satu orang yang sama. Maka kita harus berilmu tentang siapa orang yang saya hadapi. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Beliau memposisikan setiap orang sebagaimana posisinya. Masih tentang kisah Islamnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di tahun 8 Hijriah. Itu sebelumnya, sebelum masuk Islamnya Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kakaknya atau adiknya Khalid Ibnul Walid yang sudah masuk Islam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada saudara Khalid tadi, "Khalid itu orang pintar. Orang secerdas Khalid tidak mungkin tidak tahu tentang kebenaran Islam. Sampaikan kepada Khalid, andai saja kecerdasan, kepintaran, kepandaian yang ada pada Khalid adalah untuk mendukung agama Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Disampaikanlah hal itu oleh saudara Khalid kepada Khalid bin Walid. Khalid, aku tadi berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qurasyi dan beliau menyampaikan kepadaku berpesan untukmu demikian dan demikian. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu masuk Islam, langsung berangkat dari Mekah ke Madinah. Khalid bin Walid ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada posisinya. Tapi tatkala Nabi SAW mengingkari misalnya Usama ibn Zaid ibn Harithah, nanti insyaAllah akan kita bahas pada bagian yang berikutnya. Maka berdakwah dengan hikmah harus didasari dengan ilmu. Dan kami alhamdulillah berbahagia sekali tatkala melihat bahwa di kota Padang ini masya Allah ada semangat yang luar biasa hadir di majelis ilmu. Dan semoga semangat yang luar biasa seperti ini terus lestari dalam setiap majelis ilmu, tidak hanya dalam tabligh akbar saja, tetapi dalam setiap majelis ilmu. Berbahagialah tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu. Maka berdakwah dengan hikmah harus didasari dengan ilmu. Apa itu ilmu? Yang bersumber dari Allah dalam Al-Qur'an, yang bersumber dari Rasulullah dalam Al-Hadis, dan terpahami dengan pemahaman as-salafus shalih. Yang ketiga, hikmah dalam berdakwah adalah yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melakukan yang terbaik sepantasnya dengan cara ketentuan yang terbaik sepantasnya di waktu yang terbaik sepantasnya. Maka kalau di breakdown dari ini, diketahuilah bahwa dalam dakwah perlu dilakukan tahapan. Itulah yang disebut dengan skala prioritas. Orang belum tahu tentang Islam, tentang tauhid, tentang syirik. Langsung dia dimarahi gara-gara memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki atau yang disebut isbal. Isbal itu haram. Dia belum tahu tentang tauhid, dia belum paham banyak tentang syirik, dia belum betul-betul teguh di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sudah dibangun di atasnya tahapan mendengarkan hukum ini halal, ini haram. Tidak tepat. Karenanya lihatlah bagaimana Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Engkau akan datang menjumpai ahlul kitab. Maka hendaklah yang menjadi pertama kali dakwahmu di sana adalah mengajak mereka untuk bertauhid. Ini skala prioritas. Kalau tauhidnya sudah beres, sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat. Kalau kewajiban salatnya sudah mapan, sampaikan kepada mereka ada kewajiban zakat. Ada tahapannya. Itulah hikmah. Sebagaimana pula maksud dari hikmah adalah tepat waktunya, tepat sasarannya. Ada anak-anak mengikuti majelis ilmu ribut. Kemudian ada yang berniat baik untuk mengingatkan, "Hei anak-anak, diam, tenang." Kalaulah anak-anak itu paham sesaat nanti ribut lagi. Begitulah anak-anak. Jadi bagaimana supaya bisa tepat sasaran? Kumpulkan anak-anak itu di satu tempat, dikondisikan mereka sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Nalar mereka, daya nalar mereka tidak sama dengan daya nalar orang dewasa yang hadir ke majelis ilmu karena tahu di majelis ilmu itu ingin mendengarkan ayat, ingin mendengarkan hadis, maka duduk dengan baik, mencatat, memperhatikan, tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak main handphone sendiri. Itu orang dewasa, nalarnya matang. Kalau anak kecil mana bisa? Tepat sasarannya. Kemudian dipilah-pilah tadi. Ini kalau bapak saya, maka meskipun saya sedang menyampaikan tentang salat, maka tidak seperti saya menyampaikan salat kepada anak saya. Kalau anak saya sudah usia 15 tahun misalnya, dia bermalas-malasan salat, jangan malas, nanti bapak tidak sayang kepadamu nak. Tidak mungkin dengan cara itu kita sampaikan kepada ayah kita, "Pak, kalau bapak gak sholat saya gak jadi sayang bapak." Tidak bisa. Ini bukan hikmah. Maka hikmah itu memperhatikan skala prioritas, memperhatikan waktu sehingga bisa tepat sasaran, memperhatikan kondisi dan psikologis kejiwaan yang dihadapi, memperhatikan siapa orang yang sedang saya ajak bicara, dan memperhatikan metode penyampaian. Metodenya disampaikan. Ustaz, saya enggak terlalu banyak tahu metode tentang berdakwah. Nah, inilah kembali kepada poin yang kedua tadi. Harus dengan dasar ilmu. Basirah itu mencakup tiga. Kebenaran yang disampaikan. Berilmu tentang siapa yang dihadapi. Metode apa yang tepat untuk digunakan. Inilah arti basirah. Yang pada akhirnya akan menimbulkan dakwah yang disampaikan secara hikmah. Yang keempat. Dakwah dengan hikmah itu artinya adalah selalu berakhlak mulia. Selalu berhias diri dengan akhlak mulia. Seorang dai yang berakhlak mulia akan efektif dakwahnya, akan berkah dakwahnya jika dibandingkan dengan seorang dai yang tidak berakhlak mulia. Dan sudah menjadi tabiat manusia pada umumnya, kalau melihat seseorang selalu mengajak saya kebaikan, tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan, saya tidak akan anggap ajakannya. Iya atau tidak? Kita melihat guru kita misalnya, mengajarkan A, B, C, D, melarang A, B, C, D, tapi ternyata guru kita melakukan sebaliknya. Yang dia perintahkan untuk kita lakukan, dia tidak lakukan. Yang dia larangkan untuk kita, ternyata dia lakukan. Dalam peribahasa Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena dia tidak melihat adanya keteladanan dalam akhlak. Maka seorang yang berdakwah, seorang dai yang mengajak manusia menuju jalan Allah berdakwah, maka hendaklah ia berakhlak mulia, karena itu adalah bagian dari unsur penting dakwah, memberikan keteladanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang telah berhasil sukses dengan kesuksesan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suri tauladan terindah. Ada ayatnya Ustaz, ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang indah. Maka mengajak orang tua, istri atau suami atau anak atau siapa, berikan keteladanan yang indah. Berikan keteladanan yang indah. Kemudian seterusnya yang kelima adalah lembut dan penuh kasih sayang. Lembut, penuh kasih sayang. Hal ini karena memang dakwah itu hendaklah diawali dengan kelembutan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kelembutan. Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintsa lahum. Dan dengan rahmat dari Allah untukmu wahai Muhammad, engkau bisa berlemak lembut, berkasih sayang untuk mereka dalam berdakwah. Walau kunta fadhlan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Andaikan engkau keras, andaikan engkau kaku, kasar, niscaya mereka semua akan berlari, berpaling dari dakwahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan uswah hasanah, keteladanan agar kita ambil keteladanan tersebut, ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kelemah lembutan dan kasih sayang dalam berdakwah. Ustaz, itu kan nabi. Ya. Tapi saya kan bukan Nabi Ustaz. Saya bukan Nabi, tapi saya diperintahkan untuk mengambil keteladanan dari Nabi. Ingat kisahnya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dakwahnya bersama saudaranya Nabi siapa? Harun alaihissalam. Mereka berdua berada di zaman adidaya yang sangat kental dengan keangkuhan dan kesombongan, yaitu Fir'aun. Yang karena kesombongan dan keangkuhan tingkat tinggi dimilikinya, dia sampai berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Congkak setengah mati. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun saat diperintahkan keduanya untuk menyampaikan kebenaran, ajakan, dakwah kepada Fir'aun? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah, berangkatlah kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun alaihi wassalam, menuju Fir'aun, dan ucapkanlah oleh kalian berdua ucapan yang lain lembut. Dan insyaallah, alhamdulillah, siapapun yang kita ajak kebaikan di zaman kita, insyaallah dia tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun yang kebejatannya seperti itu saja, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan kita untuk memberikan dakwah. Mereka berdua diberikan perintah untuk menyampaikan dakwah dengan ucapan yang lemah lembut. Maka kalau kita menghadapi seseorang saat dakwah disampaikan, insya Allah kita yakin dia tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Maka perintah untuk berlemah lembut lebih pantas buat kita. Apalagi kita tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Karena berdakwah dengan keras, dengan kasar, dengan kaku, selalu saja menampakkan semakin saya itu terlihat sangar, garang, galak, maka semakin saya itu dinilai berada di atas sunnah. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan keadaan layyin. Lintalahu. Dan ini tantangan dakwah buat kita. Kalau ingin dakwah kita ini dakwah yang hikmah, maka sampaikan dakwah itu dengan lemah lembut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, datanglah Yahudi kemudian mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad. Dibuang satu huruf saja, lam dibuang, dan itu merubah makna 180 derajat. Assalamu alaikum artinya semoga keselamatan senantiasa menyertaimu. Kalau assalamu alaikum, semoga kematian, kehancuran, racun, kebinasaan atas dirimu. Yahudi itu berkata assalamu alaikum ya Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab wa alaikum. Dan untuk kalian juga. Ibunda Aisyah geram dan marah kepada mereka. Kalianlah yang semoga diberikan kehancuran, kematian, laknat, ghadab, kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibunda Aisyah benar, orang Yahudi itu memang mendapatkan laknat, sebagaimana kita dapatkan dalam banyak ayat. Kaum Yahudi itu mendapatkan kemurkaan Allah, sebagaimana juga disebutkan dalam banyak ayat. Kaum Yahudi itu mendapatkan kebinasaan, kecelakaan, dan itu juga disebutkan dalam banyak ayat. Ibunda Aisyah tidak berbohong, benar. Ada disebutkan banyak dalam ayat. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, rifqan, perlahan-lahan, pelan. Alaiki birrifqi, hendaklah engkau perlahan-lahan lemah lembut, maka naribu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi lebih indah. Wa manuzi'a an syai'in illa zana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan menjadi buruk. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap ayah, para kepala keluarga atau calon ayah, agar kita saat berdakwah mengajak keluarga kita menuju kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, jangan dengan kasar, jangan dengan keras, tapi dengan kelemah lembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifq." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memasukkan kebaikan pada diri dan pada keluarga seseorang, Allah akan jadikan mereka anggota keluarga tersebut saling berlemah lembut. Jika Allah mencintai satu keluarga, hendak memberikan kebaikan di tengah keluarga tersebut, Allah akan jadikan anggota keluarganya saling berlemah lembut. Adkhala alaihimur rifq, berlemah lembut. Inilah dakwah yang baik. Inilah dakwah yang baik. Kemudian yang keenam, sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kenapa disebutkan kesabaran setelah menyampaikan wasiat dengan kebenaran? Karena menyampaikan kebenaran itu butuh kesabaran. Terkadang berat untuk disampaikan. Sabar. Berat itu kita harus pikul, sabar. Dalam surat Al-Balad, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Bersabarlah dan berkasih sayanglah. Allahu Akbar. Wa tawasaw, saling berwasiatlah kalian dengan kesabaran, saling berwasiatlah kalian dengan marhamah, dengan cinta dan kasih sayang. Inilah hikmah dalam berdakwah. Sabar dan selalu terhias dengan kelembutan dan kasih sayang. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa, iringi dengan doa. Iringi dengan doa. Hikmah dalam berdakwah menuntut pelaku dakwah itu untuk berdoa kebaikan bagi orang-orang yang diajak kebenaran oleh ini. Sudah pernah dengar kisah Islamnya Ibunda Abu Hurairah? Setelah Abu Hurairah masuk Islam, ibunya masih musyrikah. Setiap kali Abu Hurairah melihat peluang dakwah mengajak ibunya masuk Islam, setiap kali itu pula ibunya justru mengajak Abu Hurairah putranya untuk murtad. "Bu, ayo bu masuk Islam. Kamu yang murtad sana, tinggalkan Muhammad." Sabar, santun, lembut, berkasih sayang ibu. Setiap kali diajak ibunya masuk Islam, setiap kali itu pula dia mendapatkan cacian, makian, bahkan permintaan untuk murtad. Sabar, kemudian didoakan kebaikan. Sampai suatu hari ibunya bukan hanya mencaci maki putranya Abu Hurairah itu, justru ibunya berkata, "Eh Abu Hurairah, nabi kamu ini begini-begini," dicaci maki di hadapan Abu Hurairah. Tidak kuasa hati, dia menangis, dia bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, selama ini aku berdakwah mengajak ibuku masuk ke dalam Islam. Beliau mencaci maki diriku, aku tidak pernah pedulikan. Aku bersabar. Kali ini aku tidak tahan ya Rasul. Aku mendengar beliau mencaci maki dirimu di hadapanku. Wahai Rasul, doakan agar ibuku mendapatkan hidayah." Diangkatlah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada ibunda Abu Hurairah." Merasa yakin bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dikabulkan, Abu Hurairah bergegas kembali pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya. Ketika pintu akan diketuk, ternyata baru saja beliau mendengar bahwa ibunya memasang palang pintu dari dalam. Ibunya berkata, wahai putraku Abu Hurairah, tunggulah sebentar. Kemudian terdengar suara percikan air, pertanda bahwa ibunya mandi. Tidak lama dari itu, selesai, dibuka pintunya, ternyata beliau berpakaian dengan pakaian yang baik, dibuka palang pintunya, wahai putraku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa. Berlari lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku bawa kabar gembira, doa engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibuku sudah masuk Islam. Nabi, doakan lagi dong. Minta didoakan kembali untuk yang kedua kali ini. Merasa bahwa masuk Islamnya terlambat, Abu Hurairah itu Islamnya tahun berapa? 7 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 10 Hijriah. Berarti perjumpaan Abu Hurairah dengan Nabi hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja paling banyak. Maka Abu Hurairah meminta kepada Nabi untuk mendoakan dengan doa kebaikan yang lain, yaitu wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar aku dan ibuku dapat mencintai kaum mukminin dan agar kaum mukminin dapat mencintai diriku dan ibuku. Maka kalau ada di zaman sekarang orang-orang Syiah Rafidhah yang lisannya lancang lagi berbisa mencaci maki para sahabat termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menampakkan kebenciannya kepada Abu Hurairah, ketahuilah bahwa mereka bukan kaum mukminin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, ya Allah, jadikanlah kaum mukminin cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya, dan jadikanlah Abu Hurairah bersama ibunya mencintai kaum mukminin. Doa Nabi terkabul atau tidak? Terkabul. Tidak ada yang mencintai Abu Hurairah, ibunya dan seluruh sahabat kecuali kaum mukminin. Adapun mereka yang lisannya kotor mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, ketahuilah mereka bukan kaum mukminin. Doa. Doakan kebaikan siapapun yang kita ajak dalam dakwah. Ayo, doakan. Jangan sekedar kasar dan tidak sabar, pengennya cepat-cepat, gak pakai tahapan, pokoknya sekarang disampaikan, kamu harus begini. Dia berpikir bahwa dakwah itu keberhasilannya secepat membalik telapak tangan. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dakwahnya. Istrinya tidak beriman, putranya tidak beriman. Wama amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit saja yang berada di atas bahtera. Berdakwahnya berapa lama? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina 'aman. Subhanallah. Doa, sabar. Sabar, doa dan kelembutan. Terakhir, hikmah dalam berdakwah adalah dakwah yang berkesinambungan, terus menerus, semampu yang bisa kita lakukan terus menerus, agar dakwah kita ini bisa berbuah hasil meskipun butuh waktu yang panjang. Dan kalau sudah bicara tentang hidayah, itu di luar kemampuan manusia. Sampaikan saja, sabar, berkasih sayang lagi, berlemah lembut lagi, bersabar lagi, tahapannya tepat, hikmahnya ditingkatkan, bijaksana, arif dalam memilih kata-kata. Sebagian orang merasa lemah lembut dalam dakwahnya, tapi kata-katanya tidak dipilih. Berdebat dengan seseorang, dia niatkan, saya mau dakwah ini. Ini teman saya yang satu ini harus didakwah. Tapi dengan cara berdebat, dirinya merasa tidak mampu memenangkan perdebatan itu. Ya gimana ya, memang susah sih kalau ngomong sama orang yang dangkal akalnya. Dia lembut, intonasinya itu lembut, tapi pilihan kata-katanya menyakitkan. Ya memang susah ya kalau berdakwah dengan orang yang bodoh. Pelan suaranya, tapi kata-katanya menusuk. Ini bukan hikmah. Ini kata-kata yang baik. Tegas boleh, lugas boleh, jelas boleh, tapi tetap dalam koridor hikmah sehingga kata-kata pun dipilih. berkesinambungan di dalam dakwah juga perlu terus menerus kontinu, karena dengan itulah insya Allah dakwah kita akan berbuah. Kalaulah buah itu baru dipanen setelah kita wafat, maka mudah-mudahan anak keturunan kita lah yang memetik hasil atau panen dari dakwah tersebut. Hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kurang lebih beberapa hal yang berkaitan dengan dakwah dengan hikmah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah tercela jika kita meninggalkan majelis ilmu seorang dai yang diketahui berakhlak buruk, menyampaikan atau membuka aib orang yang seharusnya tidak didengar oleh jamaah yang lain? Jika itu adalah bagian dari mengingkari kemungkaran, maka boleh. Maaf Ustaz, izin dan tidak kembali. Tapi bentuk keluar dari majelisnya juga yang benar, jangan apa ini? Itu tidak baik ya. Dia ingin memberikan sikap jelasnya kepada gurunya yang berakhlak buruk, membuka aib orang di majelis di hadapan jamaah. Itu akhlak yang tidak tepat, akhlak yang tidak baik. Kalau seseorang memandang bahwa itu adalah bagian yang harus diingkari, dengan hati saya belum bisa menyampaikan Ustaz, dia seorang ustaz. Saya belum bisa mengingkari dengan tangan, saya bukan pemimpinnya. Ingkari dengan hati, tidak apa-apa keluar dari majelis tersebut, namun dengan cara yang baik agar tidak membuat gaduh siapa yang masih berada di situ. Kalau kemudian kita diberikan kemampuan yang lain, maka Ustaz minta waktu boleh Ustaz. Oh silakan. Begini Ustaz, mohon maaf Ustaz. Saya tadi melihat Ustaz menyampaikan aib seseorang di hadapan jamaah, dan nampaknya belum ada maslahat yang besar jamaah mengetahui aib tersebut. Saya berharap agar ini sesuatu yang bisa Ustaz pelajari kembali barangkali, dan seterusnya. Kamu ini, misalnya, marah kan Ustaznya, kamu ini belum belajar yang sebenarnya. Dia menolak. Sampaikan saja, mohon maaf Ustaz, saya hanya sekedar menyampaikan, kalau seandainya menurut Ustaz itu tidak benar, sudah. Setidaknya kita setelah diberikan kemampuan untuk menyampaikan dengan lisan, kita sampaikan, hasilnya di luar kapasitas kita. Kita tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada Ustaz kita tersebut. Wallahu ta'ala. Maka bukan aib ya, bukan tercela insya Allah. Sekali lagi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Wallahu a'lam. Jika kita diberikan amanah oleh sebuah lembaga, namun kita berbeda prinsip di dalam menjalankan sesuatu yang diamanahkan kepada kita, maka disampaikan kepada lembaga tersebut. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kalau seandainya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka tempuh cara yang lain, yang sekiranya di lembaga tersebut yang kita bantu, amanah yang kita bantu untuk dilakukan tidak sampai membuat mabarat. Ya, lakukan dengan cara pelan-pelan, diam-diam, selama tidak muncul mabarat yang lebih besar. Setelah diutarakan dengan baik, dengan jelas kepada beliau, kemudian kita lakukan trik-trik yang lembut, maka semoga itu adalah bagian dari hikmah. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang berdakwah di tempat maksiat? Tempat maksiat seperti apa? Tempat maksiat itu banyak dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Perlu dijelaskan tempat maksiat yang dimaksud. Setelah diketahui tempat maksiat apa yang dimaksud dalam pertanyaan, maka kemudian kita lihat potensi dakwah yang disampaikan di tempat maksiat tersebut. Jika potensinya besar, maslahatnya lebih besar daripada madharatnya, maka tidak masalah. Tapi kalau madharatnya, dampak buruknya lebih besar daripada dampak baiknya, maka ditinggalkan. Sebetulnya hukum asal berdakwah di sebuah tempat, hukum asalnya mubah. Ketika diperhitungkan bahwa keberadaan kita berdakwah di tempat tersebut akan memunculkan maslahat. Contoh, pasar. Pasar itu diakui atau tidak tempat maksiat. Ada seseorang curang, ada seseorang dusta tidak jujur, ada seseorang mungkin melakukan sedikit transaksi riba misalnya. Tempat maksiat. Tapi ternyata di situ ada peluang untuk menyampaikan dakwah. Dan diperhitungkan bahwa besar maslahat disampaikan dakwah di situ, maka tidak masalah insya Allah. Karena beberapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa di antara para sahabatnya menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar di pasar. Maka sekali lagi perlu diperinci tempat maksiat yang dimaksud. Setelah diperinci apa yang dimaksud dengan tempat maksiat tersebut, kemudian diperhitungkan maslahat dan mafsadatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana berdakwah dengan lawan jenis? Jangan berani-berani. Apalagi kalau kemudian berduaan. Enggak usah, saya enggak berduaan. Saya di medsos. Di medsos itu bisa termasuk berduaan. Karena kontaknya dua arah dan belum tentu diketahui oleh yang lain. Saya tanya, di berbagai sosial media, mungkinkah seseorang berkomunikasi dengan lawan jenis dan tidak diketahui isi komunikasinya oleh orang lain? Mungkin atau tidak? Ya memang seperti itu. Ketika seseorang berkomunikasi di media sosial, dia membatasi orang yang mengetahuinya. Berkomunikasi dengan lawan jenis atau apa, maka jangan berani-berani mendekati hal-hal yang akan mendatangkan bibit-bibit maksiat. Terus bagaimana Ustaz berdakwahnya? Nah ini dibutuhkan ilmu dan bekal yang cukup. Kalau memang benar-benar berniat menyampaikan dakwah, cukuplah mengirimkan sebuah artikel yang ringan, sesuai dengan tahapannya, dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, sudah. Tidak perlu dibumbui dengan mukaddimah dan pesan-pesan akhir. Assalamualaikum, lagi sibuk gak? Kirim artikel bermanfaat ya, boleh. Dung, ya, makasih ya. Game share. Ditunggu, tidak ada respon. Gimana, udah dibaca belum? Ini bukan berdakwah. Ini ingin menjalin komunikasi dengan judul share artikel kajian yang dipaksakan masuk ke dakwah, ke kategori dakwah, dipaksakan. Jangan, hati ini lemah. Dan syaitan akan membuka pintu-pintu lemah kita, memasukkan berbagai bentuk ketergelinciran dalam maksiat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya berdakwah? Setiap orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki kapabilitas untuk berdakwah, dia hendaklah menyampaikan dakwah sesuai dengan kapabilitasnya. Tadi didasari dengan ilmu. Ilmu tentang kebenaran yang disampaikan, ilmu tentang jenis orang yang dihadapi, ilmu tentang cara paling bijaksana, arif dan tepat dalam menyampaikan kebenaran itu kepada yang bersangkutan. Dan boleh jadi bentuk dakwah yang dilakukan oleh seseorang adalah nahi mungkar namun terdiam. Biqalbihi, dengan kalbunya. Dia sedang berdakwah, yaitu mengingkari kemungkaran, tapi jenis yang memang baru itu miliknya, baru itu kemampuannya, yaitu mengingkari dengan kalbunya. Dia berdakwah dengan yang dia mampu untuk melakukan. Seperti tadi misalnya, seseorang mendengar ustaznya melakukan kekeliruan di hadapan khalayak, Dia ingin mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh gurunya tersebut, karena itu adalah bagian dari dakwah. Dia cukup meninggalkan saja dan selesai. Kalau kemampuannya bertambah, bisa menyampaikan hadis yang disampaikan juga dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam. Jika kita telah menampakkan akhlak yang baik, kita mengajak mereka dengan cara yang baik, akan tetapi mereka mengucilkan, dijauhi oleh rekan kerja, mohon solusinya, bersabar. Ada yang lebih berakhlak mulia daripada Nabi dan Rasul? Ada yang lebih merasa ikhlas dibandingkan keikhlasan Nabi dan Rasul? Ada yang lebih rahmah, kasih dan sayang melebihi para Nabi dan Rasul dalam berdakwah? Tidak ada. Tapi lihatlah dakwah para Nabi, diterima semuanya atau ada saja di antara mereka yang memerangi dakwah Nabi? Itu kenyataan. Jadi apa? Berhenti? Tidak. Sabar. Berakhlak mulianya terus, menyampaikan kebaikannya terus, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya terus, dan bersabarnya juga terus, doanya juga terus, berkesinambungan menjalankan dakwah ini juga terus. Maka bersabar menjadi kunci dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita belum sempurna, merasa belum sempurna melakukan kebaikan, ya, tidak boleh menghalangi kita dari beramar ma'ruf nahi munkar selama kita setelah menyadari kita kurang, kita punya usaha untuk meningkatkan diri. Sekali lagi, seseorang terkadang merasa, aduh saya sendiri juga belum sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Saya sendiri juga masih keliru-keliru. Tidak ada orang yang bersih dari keliru. Saya juga masih kadang-kadang bermaksiat. Tidak ada seorang pun yang tidak bermaksiat. Kalau itu menghalangi kita dari berdakwah, maka itu keliru. Jadi bagaimana Ustaz? Dakwah disampaikan, kita terus berbenah diri, memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekeliruan adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah, senang sekali berada di tempat ini bersama hadirin dan hadirat sekalian. Semoga menjadi kebersamaan yang tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menyatukan kita di atas kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada tuntunan Islam yang sebenarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita kembali di dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Demikian yang dapat disampaikan. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.